dalem mas. Dungo ya dek. Moga awak dhewe bisa selawase dadi siji. Amin. Sabar noleh ngenteni aku ya mas. Moga iso dadi siji. Amin. Timbok dan sari.